الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأنه الحكيم الذي له الحكمة التامة الشاملة لجميع ما قضاه وقدره وخلقه وجميع ما شرعه، لا يخرج عن حكمته لا يخرج عن حكمته مخلوق ولا مشروع. نعم، maka Allah Subhanahu wa taala adalah al-Hakim, zat yang maha bijaksana, allazi lahu al-hikmatut tammah asy-syamilah, yang memiliki hikmah yang sempurna yang mencakup seluruh apa yang Allah tetapkan, takdirkan, ciptakan, dan seluruh apa yang Allah syariatkan. Tidak ada yang keluar satupun dari hikmah Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak ada yang keluar satupun makhluk ataupun satupun hal yang disyariatkan. Tidak ada yang keluar dari hikmah Allah Subhanahu wa taala satupun hal yang Allah ciptakan ataupun satupun hal yang Allah syariatkan. Maka di sini, ya, penulis menjelaskan kepada kita bahwa ketika kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Hakim, ini menunjukkan, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah di seluruh perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu perbuatan menciptakan ataupun mensyariatkan, ahkam qadariyah ataupun ahkam syar'iyah. Mengapa? Karena penerapan kaidah ini, alif lam, masuk kepada sebuah sifat yaitu hikmah. Yani Al-Hakim. Maka kata Al-Hakim mengandung sifat hikmah, sehingga masuknya alif lam di sini, ya, memberikan makna umum. Dan yang dimaksud umum berarti Allah memiliki hikmah di seluruh apa yang Allah ciptakan, tetapkan, dan syariatkan. Itu berarti ada hikmah pada penciptaan iblis, ada hikmah pada diciptakannya Fir'aun, ada hikmah pada diciptakannya kaum 'Ad, kaum Tsamud, ada hikmah pada diciptakannya Abu Jahal, Abu Lahab, ada hikmah pada diciptakannya orang-orang yang durhaka dan kufur dan musyrik, melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di saat yang sama ada hikmah Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Ada hikmah Allah Subhanahu wa taala menciptakan para nabi dan rasul. Dan ada hikmah mengapa Allah Subhanahu wa taala menetapkan nabi terakhir di kalangan orang Arab, menetapkan wahyu dan mukjizat untuk beliau sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Ada hikmah mengapa Allah Subhanahu wa taala kemudian, ya, membuat Al-Qur'an sebagai mukjizat yang tetap ada hingga akhir zaman, tetap bisa disaksikan oleh orang-orang jauh setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat. Maka mukjizat Al-Qur'an tetap bisa kita baca, tetap kita bisa telaah, tetap bisa kita dengarkan. Ini ada hikmah di antara ini semua. Sedangkan, ya, misalnya mukjizat para nabi dan rasul yang lainnya tidak bisa kita saksikan sekarang. Dan kitab suci untuk para nabi dan rasul yang lainnya sudah tidak lagi asli hingga sekarang. Akan tapi Al-Qur'an masih terjaga keasliannya. Ini semua ada hikmah di dalamnya. Ada hikmah mengapa Allah Subhanahu wa taala menetapkan salat 5 waktu wajib untuk seluruh orang. Ada hikmah mengapa Allah Subhanahu wa taala menetapkan syariat zakat. Ada hikmah mengapa Allah Subhanahu wa taala menetapkan disyariatkannya berpuasa setiap bulan Ramadan. Ada hikmah mengapa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah haji dan umrah dan ibadah-ibadah lainnya. Ada hikmah mengapa Allah Subhanahu wa taala menetapkan haramnya riba. Ada hikmah mengapa Allah Subhanahu wa taala menetapkan haramnya zina. Ada hikmah mengapa Allah Subhanahu wa taala menetapkan haramnya pencurian dan segala macam kriminalitas yang lainnya. Kalau kita renungkan, syariat Allah Subhanahu wa taala begitu sempurna dan setiap yang Allah ciptakan dan juga syariatkan memiliki hikmah. Maka ini cara untuk ya menerapkan kaidah ini. Tidak hanya sekedar kita katakan Allah Al-Hakim memiliki ya hikmah pada setiap apa yang Allah ciptakan dan syariatkan titik, kemudian tidak kita renungkan untuk setiap ya permasalahan-permasalahan atau setiap hal-hal ya individu tadi. Tadabbur. Kita merenungkan ya keumuman dari nama Allah Al-Hakim ini. Ya, kita merenungkan ya kandungan dari nama Allah Al-Hakim ini. Dengan adanya kaidah ini membuat kita memudahkan kita biiznillah untuk ya lebih bisa mentadabburi makna dari nama Allah ini Al-Hakim. Maka ketika seseorang misalnya mengatakan ya kalau misalnya anda tidak tahu hukumnya, anda tidak masalah dapat uzur bil jahl, uzur karena kejahilan. Kalau gitu lebih baik anda enggak perlu belajar. Maka ini berarti dia tidak ya, dia tidak memahami bahwa apa yang Allah syariatkan itu mengandung hikmah dan maslahat. Ya, terkadang banyak orang yang kemudian berkomentar ya dalam masalah-masalah yang ternyata dia baru tahu bahwa itu diharamkan. Nah, kemudian di saat yang sama dia belajar bahwa kalau seseorang tidak mengetahui hukumnya maka orang tersebut akan terkena ya akan mendapatkan uzur karena ketidaktahuannya. Maka kemudian muncul perkataan seperti tadi. Ya, lebih baik, berarti lebih baik tidak tahu ya, daripada tahu kemudian ternyata setelah tahu ya, harus kita berarti harus menghindarinya dan dapat dosa kalau masih melakukannya. Maka ini perkataan yang bersumber dari meyakini bahwa dia tidak kehilangan hikmah, dia tidak kehilangan maslahat ketika dia tidak tahu hal tersebut. Orang yang tidak tahu hukum syar'i berarti dia tidak tahu ada suatu kemaslahatan untuk hidupnya. Atau dia tidak tahu bahwa ada suatu kemadharatan bagi dirinya, bagi hidupnya. Sehingga ketika dia tidak tahu, ketika dia tidak tahu, maka bisa jadi dia melakukan kemadharatan tersebut atau bisa jadi dia kehilangan kemaslahatan tersebut. Dan biasanya ini terjadi dalam masalah yang haram, ya, dia menyesal dalam tanda kutip, dia menyesal mengapa dia mengetahui hukum ini bahwa ini haram. Berarti apa? Berarti dia tidak menyadari bahwa sesuatu tersebut memberikan kemadharatan bagi dia. Ya. Berarti kalau kita misalnya bayangkan kalau seandainya dia ada suatu kemadharatan di masalah duniawi, kemudian dia tidak tahu, kemudian dia baru tahu setelah misalnya melakukannya. Apa yang akan terjadi? Dia akan menyesal. Lalu mengapa setelah dia ya baru mengetahui ada kemadharatan, yaitu baru mengetahui ada sebuah hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ternyata selama ini dia tidak mengetahuinya dan telah melakukannya dan setelah tahu berarti dia harus meninggalkannya. Kenapa dia menyesal pada kasus ini? Sementara pada masalah duniawi ya dia akan ya bersemangat, dia akan senang ketika dia akhirnya mengetahui, oh ini berbahaya, harus kita tinggalkan. Maka ini adalah akibat ya seseorang tidak memiliki pemahaman dalam kandungan dari nama Allah Al-Hakim. Ya, jadi pemahaman kita terhadap nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dampak besar pada akidah kita, perbuatan kita, sikap kita, manhaj kita dalam beragama. Naam. Itu contohnya tadi. Ya. Ketika seseorang tidak memahami, tidak mentadabburi nama Allah Al-Hakim, sifat Allah Hikmah, maka dia akan terjatuh misalnya pada hal tersebut, hal tadi. Atau misalnya, ya, kemudian mengatakan bahwa yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala itu sudah itu adalah hal yang terbelakang atau itu adalah budaya Arab. Padahal orang Arab sendiri, para sahabat dahulu, ketika Islam datang, mereka meninggalkan budaya-budaya jahiliyah mereka. Mereka kemudian, ya, berpegang teguh kepada Islam, meninggalkan budaya Arab mereka. Setelah Islam datang kepada ke negeri Nusantara, ke negeri Indonesia, kemudian orang-orang di Nusantara berpikir bahwa ini adalah budaya Arab. Betapa jahilnya. Ini berarti apa? Meyakini bahwa apa yang Allah tetapkan, apa yang Allah syariatkan, hanya bermaslahat kepada satu suku saja, satu suku bangsa saja, tidak memberikan maslahat kepada yang lainnya. Meyakini bahwa maslahat itu adalah sebaliknya, ketika tetap berpegang teguh pada budaya jahiliyah yang banyak bertentangan dengan syariat. Islam tidak bertentangan dengan seluruh budaya. Islam hanya bertentangan dengan, ya, budaya-budaya yang itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya budaya kita itu, ya, ada yang bertentangan, ada yang tidak, maka kita tinggalkan yang bertentangan, kita, ya, teruskan yang tidak bertentangan. Di antara budaya Arab jahiliyah yang tidak dimiliki oleh budaya Nusantara modern, kejujuran. Ya, kejujuran. Lihat misalnya orang-orang Arab di zaman dahulu, ya, mereka jujur menjelaskan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya oleh Heraklius kepada Abu Sufyan, apa ajarannya Muhammad? Beliau menjawab dengan jujur. Beliau tidak mau dicap sebagai pembohong pendusta oleh teman-teman beliau, padahal itu teman-teman beliau sama-sama orang kafir Quraisy. Beliau tidak mau dicap sebagai pendusta atau pembohong. Sehingga beliau menjelaskan dengan jujur apa yang merupakan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang didakwahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jujur terhadap apa yang sebenarnya diajarkan oleh orang yang dia benci. Adapun manusia di zaman ini memelintir ajaran orang yang mereka benci. Mereka katakan, mereka mengajarkan terorisme. Mereka mengajarkan radikalisme dan seterusnya. Ajib. Budaya Arab jahiliyah tidak dimiliki oleh antum. Orang Nusantara modern. Wa annahu al-aziz alladhi lahu jami'u ma'ani al-izzah 'ala wajhi al-kamal at-tam min kulli wajhin. 'Izzatul quwwah wa 'izzatul imtina' wa 'izzatul qahr wal ghalabah. Wa anna jami'al khalqi fi ghayati adh-dhulli wa nihayati al-faqri. Wamuntahal hajati wad darurati ila rabbihim. Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Aziz, Zat yang Maha Perkasa. Alladzi lahu jami'u ma'ani al-izzah, yang memiliki seluruh makna keperkasaan, izzah. Ala wajhil kamali tam min kulli wajhin. Ya, dengan memiliki seluruh makna keperkasaan secara sempurna dari segala sisi, Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang Maha Perkasa. Izzatul quwwah, Allah Subhanahu wa taala maha kuat. Izzatul imtina, Allah Subhanahu wa taala maha mampu untuk menahan sesuatu. Tidak bisa seseorang akan mendapatkannya kalau Allah telah menahannya. Izzatul qahr wal ghalabah, Allah Subhanahu wa taala maha perkasa untuk, ya, menundukkan hamba-hambanya. Tidak ada hamba yang bisa berbuat kecuali perbuatan itu telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karakteristik ahkam qadariyah harus semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah sesuatu yang terjadi kecuali itu berarti telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terjadi. Ini izzatul qahr wal ghalabah. Wa anna jami'al khalqi fi ghayatiz dhul, dan seluruh makhluk semuanya benar-benar berada, benar-benar berada dalam kehinaan. Wa nihayatil faqr, dan benar-benar dalam ya kebutuhan. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa muntahal hajah, benar-benar sangat membutuhkan. Muntahal hajah wa darurah ila rabbihim, sangat membutuhkan kepada Rabb mereka. Ini adalah kandungan dari nama Allah Al-Aziz. Oleh karena itu tidak boleh bagi seseorang kemudian untuk ya berpikir bahwa dia memiliki kekuasaan yang absolut, misalnya seperti yang dilakukan oleh Fir'aun. Dan demikian pula nama Allah Al-Aziz mengingatkan kepada kita ya bahwa apapun yang terjadi itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan apapun yang terjadi itu berarti telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Maka ini mentadabburi nama Allah ini dan sifatnya dan kandungannya akan membuat kita mudah untuk bersabar. Apapun yang terjadi, kita akan mudah untuk bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita yakin bahwa yang terjadi ini semuanya telah Allah takdirkan dan tetapkan untuk kita dengan hikmah. Kembali lagi ke nama Allah sebelumnya, dengan hikmah. Setiap yang terjadi itu pasti ada hikmahnya. Ya, tidak ada keburukan yang murni. Pasti ada hikmahnya. Maka ini adalah di antara kandungan dari nama Allah ini. Maka ini menunjukkan ya akan memberikan asar, akan memberikan pengaruh. Seseorang mempelajari al-asmaul husna, seseorang mempelajari nama Allah dan sifatnya, kemudian tidak memberikan pengaruh kepada hidupnya, itu berarti belajarnya salah. Itu berarti belajarnya kurang. Seseorang bisa menjadi seorang muslim yang tangguh, seorang muslim yang benar-benar bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim yang benar-benar bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim yang benar-benar ya bersabar dan tidak mudah untuk tenggelam dalam syahwat dan syubhat. Ini adalah sifat-sifat yang dimiliki oleh ya para nabi dan para sahabat mereka. Dari mana mereka mendapatkannya? Dari pemahaman mereka terhadap nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah mengapa ya para ulama menyebutkan ini adalah ilmu yang paling penting. Ketika seseorang misalnya hanya mempelajari masalah fikih saja dan seterusnya, tanpa memiliki pemahaman yang mendalam tentang nama dan sifat Allah, tentang tauhid, tentang akidah secara umum, maka bisa jadi dia akan terjerumus ke dalam kesalahan-kesalahan dalam ya mempraktekkan fikihnya tersebut. Bisa jadi dia mentarjih pendapat sesuai hawa nafsunya, yang itu tidak akan bisa terjadi, tidak akan dilakukan oleh orang yang memahami bahwa Allah adalah Al-Alim, Al-Khabir, Zat yang Maha mengetahui ya keadaan dirinya. Ketika seseorang tidak memiliki pemahaman yang benar tentang akidah, pemahaman yang benar tentang nama dan sifat Allah, tetapi kemudian dia hanya mempelajari fikihnya misalnya, maka bisa jadi dia akan berfatwa sesuai dengan pesanan. Dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sifat-sifat yang baik dari para generasi terdahulu Itu semua bersumber dari pemahaman mereka terhadap nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Tadabbur mereka terhadap nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka itu mengapa tadi kita katakan orang yang mempelajari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala kemudian tidak terlihat asarnya, pengaruhnya pada kehidupannya, maka belajarnya ada yang salah. Wa annahu ar-rahim allazi lahu jami'u ma'anir rahmah. Allazi wasi'at rahmatahu kull syai'. Wa lam yakhlu makhluqun. ولم يخلو مخلوق من إحسانه طرفة عين ووصلت رحمته حيث وصل علمه ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Rahim, zat yang maha merahmati. Alladzi lahu jami'u ma'anir rahmah, yang Allah miliki seluruh makna dari rahmah. Alladzi wasi'at rahmatuhu kull syai', yang rahmatnya mencakup seluruh segala sesuatu yang ada di alam semesta. Tidak ada satupun makhluk yang tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa kita? Tidak ada ya yang bisa disombongkan. Semuanya adalah dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita bisa mendapatkan petunjuk yang lurus, hidayah yang benar, bisa menapaki jalan yang lurus, bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Itu semua adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walam yakhlu makhlukun min ihsanihi tarfat 'ain. Tidak ada makhluk yang tidak mendapatkan ihsan ya dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mendapatkan rahmat, karunia, rizki. Itu yang dimaksud dengan ihsan di sini. Tidak ada yang mendapatkan ya, semuanya mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mendapatkan rizki, karunia dan ya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu hanya sekejap saja. Intinya apa? Semua mendapatkan rizki, nikmat, karunia dari Allah Subhanahu wa taala di setiap waktunya. Wa wasalat rahmatuhu haitsu wasala ilmuh. Maka rahmat Allah Subhanahu wa taala mencakup seluruh apa yang dicakup oleh ilmu Allah Subhanahu wa taala. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Wasi'ta kulla syai'in. Rahmat Allah dan ilmu Allah mencakup segala sesuatu. Ya, maka tidak ada yang bisa disombongkan dari diri kita. Sebagian orang berbangga-bangga diri ketika orang tersebut diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia menyombongkan hidayah tersebut di hadapan makhluk Allah Subhanahu wa taala, merasa yang paling berilmu, merasa yang paling saleh, merasa yang paling bertakwa. Ini adalah al-jahl. Sebagian orang menyombongkan dirinya dengan kekayaannya, jabatannya, popularitasnya. Maka ini juga adalah al-jahl. Dia tidak menyadari bahwa semua itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang merenungkan ya, ketika seseorang merenungkan bahwa semua yang kita miliki itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, karunia dan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menyadari betapa buruknya kekufuran. Betapa buruknya kekufuran. Hanya dengan engkau menyadari bahwa semua yang kita miliki ini adalah rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, engkau akan menyadari buruknya kekufuran, buruknya kesyirikan. Sungguh beradab orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala sementara dia hidup dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka mentadaburi nama dan sifat Allah ini, Ar-Rahim dan juga Ar-Rahman, akan membentengi kita dari pemikiran orang-orang liberal. Ya, orang muslim dan orang kafir itu sama saja, kata mereka. Bahkan tidak boleh kita mengatakan ada kata kafir, tidak boleh. Itu kata mereka. Maka ini menunjukkan, ya, hanya sekedar mentadaburi nama Allah Ar-Rahim, kalau tadaburnya benar, akan menyelamatkan kita dari berbagai syubhat dan syahwat. Betapa beradabnya seseorang ketika dia bermaksiat dengan sesuatu yang Allah berikan kepada dia. Dia bermaksiat dengan badannya, dia bermaksiat dengan matanya, dia bermaksiat dengan tangannya, dia bermaksiat dengan lidahnya, dia bermaksiat dengan hartanya. Maka lihat, ada pengaruh yang kuat antara mentadaburi nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan selamatnya agama seorang hamba. Orang yang masih bermudah-mudahan melakukan syahwat, melakukan kemaksiatan, menuruti syahwat, dan orang yang masih terjerumus ke dalam syubhat-syubhat, itu semua karena kurangnya tadabbur mereka terhadap nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebagaimana disebutkan oleh para ulama, inilah ilmu yang paling penting. Engkau mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala. Kita semua belajar ilmu syar'i ini adalah supaya kita bisa mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala. Wa annahul quddus assalam, dan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha suci, maha sejahtera. Salam, assalam juga bisa bermakna, ya, tidak memiliki kecacatan, mirip dengan makna maha suci, yakni suci dari seluruh kecacatan dan kelemahan. Al mu'azzam al munazzah an kulli aibin wa afatin wa naqsin. Ini sedang menjelaskan makna dari Al-Quddusus Salam. Zat yang maha, ya, agung, yang disucikan, yang disucikan dari seluruh aib dan afah kecacatan dan naqas kekurangan. Wa an mumatsalati ahad wa an ayyakuna lahu niddun min khalqih. Suci dari, ya, adanya yang semisal dengannya dan adanya sekutu dari makhluknya. Maka ini adalah makna dari Al-Quddusus Salam. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha sempurna. Zat yang maha sempurna, tidak ada kecacatan, kelemahan yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh sifat Allah itu sempurna. Maka itu berarti, ya, Ketika seseorang tidak ada, memikirkan bahwa tidak ada kecacatan pada Allah ataupun tidak ada kekurangan, maka dia akan menyadari bahwa Allah tidak zalim. Karena kezaliman adalah kekurangan, kecacatan, sifat yang buruk. Ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalam. Di sebuah hadis qudsi Nabi Muhammad SAW bersabda, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi, wahai para hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi, sungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman pada diriku dan telah menjadikan kezaliman tersebut haram di antara kalian. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian berbuat zalim satu sama lain. Maka memikirkan bahwa Allah adalah Al-Quddusus Salam membuat kita memahami bahwa tidak ada, ya, kezaliman, tidak ada, ya, satupun makhluknya yang dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang masuk neraka, ketika orang kafir masuk neraka, itu karena keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memikirkan Al-Quddusus Salam, maka kita juga kemudian akan mengambil faedah, memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Kenapa? Karena selain Allah Subhanahu wa taala pasti memiliki kecacatan, kelemahan. Maka merupakan kriminalitas yang besar ketika menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan salah satu dari makhluknya. Sebuah kriminalitas yang besar, jerimah, ketika seseorang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin dia menyekutukan seseorang atau sesuatu yang penuh cacat dengan Al-Quddusus Salam? Tidak mungkin itu terjadi. Mengatakan Allah adalah satu di antara yang tiga, digabungkan dengan dua lainnya yang merupakan makhluk yang penuh dengan kekurangan dan kecacatan dan kelemahan. Naam, Nabi Isa alaihissalam adalah Nabi. Naam, Maryam adalah orang soleh, solehah. Tetapi mereka adalah makhluk yang tetap saja memiliki kelemahan dan kecacatan sebagai makhluk. Yani, sebagai Nabi, naam, memiliki kemuliaan yang besar. Tetapi sebagai makhluk, konteksnya sebagai makhluk, maka tidak boleh disejajarkan kepada atau dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kesyirikan yang dilakukan oleh mereka adalah, ya, berarti mereka menyamakan Allah dengan seorang nabi dan dengan seorang soleh, dengan seorang yang soleh, yakni salihah, yakni Maryam. Maka ini tidak akan terjadi ketika seorang memikirkan, ya, faidah ini atau memikirkan nama Allah ini Al-Quddusus Salam. Maka ini semua, ya, adalah contoh tadabbur, contoh penerapan kaidah ini kepada nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Ya, oleh karena itu setelah kita mempelajari hal ini, ya, wajib bagi kita untuk mulai mentadabburi kandungan dari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala kepada setiap masalah-masalah individu yang itu real. Jangan hanya tataran teoritis saja, Allah Subhanahu wa taala Al-Quddusus Salam berarti Allah tidak memiliki kecacatan dan kelemahan sama sekali. Titik. Kemudian tidak diterapkan pada, ya, afrod, pada satu persatu, ya, maknanya atau kandungannya. Maka ini adalah contoh dari tadabbur, mentadabburi, ya, kaidah ini kepada nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya yang sempurna. Wa hakadha baqiyatul asmaul husna, baqiyatul asmaul husna. اعتبرها اعتبرها بهذه القاعدة الجليلة ينفتح لك باب عظيم من أبواب معرفة الله. Lihat. Ya, demikian pula nama-nama Allah, al-asmaul husna yang lainnya, i'tabirha. Ambillah ibrah darinya. Ya, ambillah ibrah darinya dengan kaidah yang agung ini, maka akan terbuka untukmu pintu yang agung, pintu yang mulia dari pintu-pintu ma'rifatullah, mengetahui tentang Allah, bal aslu ma'rifatillah taala ma'rifatu ma tahtawi alaihi asma'uhu al-husna minal ma'ani al-azimah. Bahkan kunci pokok untuk mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala adalah mengetahui apa yang dicakup oleh nama-namanya yang sempurna, ya, kandungan-kandungan dan makna-makna yang agung dan mulia di situ, ya, itulah kunci utama untuk mengetahui tentang ma'rifatullah. Biasa bima yaqdiru alaihi al-'abdu. Ya, tergantung sesuai dengan kemampuan hamba tersebut. Wa illa fala yablughu ilmu ahadin minal khalqi wala yuhsi ahadun sana'a alaihi bal huwa kama athna ala nafsih wa fawqa ma yuthni alaihi ibadu. Ya, akan tapi hakikatnya sebenarnya tidak ada ilmu seorang pun yang bisa mencapai ma'rifatullah secara sempurna, dan tidak ada yang bisa memuji Allah sesuai dengan haknya. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala adalah sebagaimana yang Allah puji untuk dirinya sendiri, dan ya, dan itu di atas seluruh pujian-pujian yang dilakukan oleh para hambanya. Wa min dzalika qauluhu ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Di antara contoh penerapan kaidah ini, alif lam masuk pada sifat atau ism jins bermakna umum, ya, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong-menolong dalam, ya, albir dan at-taqwa, dan jangan saling tolong-menolong dalam al-itsm dan al-udwan. Kemudian di sini kemudian dijelaskan apa yang dimaksud albir, apa yang disebut, ya, apa yang dimaksud at-taqwa, apa yang dimaksud dengan al-itsm, al-udwan. Ini semua adalah kata-kata yang diawali dengan al. Kemasukan al. Falbirru yashmalu jami'an wa'il birri wal khair. Maka albir itu mencakup seluruh bentuk kebaikan. Wa tashmalu taqwa jami'a ma yajibu tiqa'uhu min anwa'il ma'asi wal muharramat. Adapun takwa itu mencakup seluruh apa yang harus kita hindari, yaitu kemaksiatan dan keharaman. Maka albir itu berarti mencakup seluruh kebaikan dan seluruh perintah yang Allah perintahkan untuk kita. At-taqwa mencakup seluruh kemaksiatan dan seluruh keharaman yang harus kita hindari. Ya, albir dan at-taqwa memiliki makna yang berbeda ketika mereka digabungkan dalam satu konteks. Kemudian al-ithm, wal-ithmu ismun jami'un likulli ma yu'thim atau yu'athim wa yuqi'u fil ma'siyah. Kama annal udwan ismun jami'un yadkhulu fihi ta'addi 'ala an-nasi fil dima'i wal amwali wal a'raq. Sedangkan dosa, ithm, ya, itu adalah sebuah kata yang mencakup seluruh apa yang, ya, membuat seseorang berdosa dan menjatuhkannya ke dalam maksiat. Sedangkan al-udwan itu adalah sebuah kata yang umum yang mencakup seluruh perbuatan melanggar hak orang lain. Seperti misalnya pelanggaran dalam masalah, ya, dima, darah, harta, dan kehormatan. Maka kalau digabungkan, maka ithm yang tidak ada, tidak merupakan, yang bukan merupakan bentuk melanggar hak orang lain, sedangkan udwan adalah kemaksiatan yang merupakan bentuk melanggar hak orang lain. Wal ma'ruf fil Quran ismun jami'un likulli ma'urifa husnuhu syar'an wa 'aqlan. Al ma'ruf di Al Quran maknanya adalah sebuah kata yang mencakup seluruh apa yang diketahui kebaikannya, diketahui baiknya, baik itu dari sisi syar'i ataupun dari sisi akal. Itu namanya ma'ruf. Suatu yang kita nilai secara baik, yang kita nilai bahwa dia adalah suatu yang baik secara akal, ataupun kita mengetahui bahwa itu baik dari syar'i, dari sisi syar'i, dari dalil, maka ini namanya al-ma'ruf. Wa aksuhu al-munkar. Sebaliknya adalah kemungkaran. Waqad nabbaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ummatahu ila hadhil qa'idah. Maka ini adalah contoh-contoh penerapan, ya, kaidah alif lam masuk pada sebuah kata, ya, yang itu merupakan sifat ataupun ism jins, maka itu akan bermakna umum. Ya, ini adalah contoh penerapan. Ini berarti contoh penerapan kepada, ya, masalah lain, bukan pada al-asmaul husna. Ini berarti kepada ayat, ya, ayat-ayat lainnya yang tidak berbicara tentang al-asmaul husna. Maka kaidah ini sangat umum, mencakup banyak hal, mencakup banyak ayat. Dan Nabi Muhammad SAW telah, ya, memberikan indikasi terhadap kaidah ini, ya. Wa arsyadahum ila i'tibariha fi qawlihi fi at-tashahhud fi as-salati fi qawlil musallin assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan indikasi tentang kaidah ini, alif lam masuk pada sifat atau ism jins bermakna umum, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah, ya, mengajarkan, telah mengisyaratkan untuk mengambil pelajaran dari kaidah ini ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, bersabda tentang kalimat tasyahud di salat. Kalimat tasyahud di salat. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ya, salam kepada kami dan kepada seluruh hamba Allah yang soleh. Faqala sallallahu alaihi wasallam fa innakum idza qultum dzalika sallamtum ala kulli 'abdin salihin min ahli samai wal ard. Sungguhnya engkau ketika mengatakan hal tersebut, maka engkau telah memberi salam kepada seluruh hamba yang soleh dari kalangan penduduk langit ataupun bumi. Maka umum. Kalau kita tidak memiliki kaidah ini, maka bisa jadi kita hanya kepikiran sebagian saja. Tetapi umum, bahkan penduduk langit dan juga penduduk bumi, seluruh hamba yang soleh, maka masuk dalam, dalam mana? As-salihin. Alif lam masuk pada sifat soleh. Nah, masuknya di sini berarti, pada kata ini. Wa amtsilatuha fil Qur'ani katsirah jiddan. Maka contoh-contoh penerapan kaidah ini di Al-Qur'an itu banyak sekali. Khulasatu hadzal qa'idah, ringkasan dari kaidah ini, intisari kaidah ini, annal mufrad al-muhalla bi al ya'um. Bahwa sebuah kata mufrad, kata tunggal yang kemasukan al itu bermakna umum, sawa'un dakhala 'ala wasfin aw dakhala 'ala ismi jinsin. Baik masuk pada sifat ataupun pada isim jins. Thumma 'ada al-mu'allif rahimahullah wastatrada fi asma'illahi ta'ala. Kemudian penulis kembali membahas tentang nama Allah Subhanahu wa ta'ala, menerapkan kaidah ini kepada nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anna al fiha lil istighraq. Dan bahwa al di nama Allah itu untuk memberikan faedah bahwa ini maknanya umum. Fa mathalan as-sami' li istighraqi kulli ma yumkinu min sam'in. Misalnya nama Allah as-sami' zat yang maha mendengar untuk mencakup seluruh apa yang, ya, seluruh suara yang ada dalam semesta Allah mendengarnya. Walihada ma min masmu'in illa wa yasma'uhu Allahu azza wajalla. Oleh karena itu tidak ada satupun suara kecuali Allah Subhanahu wa taala mendengarnya. Al-basir, zat yang maha melihat, listighraqi kulli ma yumkinu min basarin. Ya, al-basir, zat yang maha melihat, mencakup seluruh, ya, apa yang terlihat, apa yang, ya, yang dilihat, ya, seluruh benda bisa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, penglihatan Allah sempurna. Al-bar listighraqi kulli ma yumkinu min al-khair wal ihsan, hakadha. Ya, al-bar, maka untuk mencakup seluruh kebaikan dan ihsan, perbuatan baik. Maka ini adalah zat, ya, al-bar. Allah Subhanahu wa taala adalah al-bar, ya, zat yang maha baik, memberikan, yang melakukan perbuatan baik, ya, kepada para makhluknya. Maka ini adalah contoh penerapan kaidah ini kepada al-asma al-husna, ya, dan ini telah kita jelaskan tadi, ya, bahwa wajib bagi kita untuk mentadabburi, menerapkan kaidah ini utamanya kepada nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadza wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.